يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما تجين رحمني الله وإياكم وحفظني وحفظكم الله pada Ahad sore ini tanggal 16 Dzulqa'dah tahun 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli tahun 2018 Miladiah di Masjid Al-Khair Al-Islami yang ada di kota Magetan ini, kita bersama akan membahas satu tema, mendulang faidah dari kisahnya Maryam alaihissalam. Karena Ummu Isa, ibunya Isa yang bernama Maryam, kisahnya banyak dan syarat dengan faidah, penuh dengan faidah. Oleh karena itu, tepat apabila kita ingin mendulang, ingin mengambil, dan ingin kita meneladani seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surat dalam Al-Quran, Surat Maryam, wanita yang salihah, wanita yang siddiqah, wanita yang sabirah, itu Maryam radhiyallahu anha alaihi salam. Maka teman sekalian, sebagai seorang muslim dan muslimah, kita ingin mengetahui bagaimana kisah Ibunda Maryam alaihissalam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Maryam, nama beliau secara lengkap adalah Maryam Ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Wa ummuha Hannah, ibunya bernama Hannah. Jadi Maryam ini ayahnya bernama Imran dan ibunya bernama Hannah. Wa hiya ummul Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Dan beliau adalah ibunya Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wassalam. Beliau ini disebutkan kisahnya diantaranya dalam surah Ali Imran. Kemudian juga disebutkan kisahnya dalam surah Maryam. Dan juga disebutkan kisahnya pula dalam surah Al-Anbiya dan juga surah At-Tahrim. Kurang lebih ada di 4 surat kisah seorang wanita salihah, seorang wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba di antara hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam surah Ali Imran Adapun dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisahnya Maryam ini di beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman di ayat yang ke-35 dari surah Ali Imran. Nanti saya tidak urut karena akan saya bacakan. Kalau diurutkan ayatnya, maka kisahnya kurang urut. Kalau diurutkan kisahnya, ayatnya tidak urut. Di ayat yang ke-35 dari surah Ali Imran, surat yang ketiga dari Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah wahai Muhammad, ketika istri Imran berkata kepada Rabbnya di dalam doanya, dia mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu apa yang ada dalam perutku, muharrara, agar dia menjadi anak yang saleh, yang berbakti dan melayani Baitul Maqdis. Jadi istrinya Imran ini pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar bahwa apabila dia melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia ingin jadikan anak ini mengabdi melayani Baitullah, Baitul Maqdis. Maka kemudian dia mengatakan, fataqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku nazarku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat ini, jemaah sekalian rahmat Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa yang telah bernazar untuk anaknya menjadi hamba Allah yang saleh dan mengabdi kepada Allah, melayani hamba-hamba Allah di Baitul Maqdis adalah istrinya Imran. Adapun yang kita bicarakan adalah Maryam. Dan Maryam adalah putrinya, anak perempuannya Imran. Istrinya pernah bernazar ingin kalau punya anak laki-laki demikian dan demikian. Dan ternyata Allah mentakdirkan di ayat yang berikutnya, anak yang lahir bukan laki-laki, namun perempuan yang kemudian diberi nama Maryam alaihassalam. Kemudian Allah berfirman di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-37, qala azza wa jal, falamma wada'atha, maka ketika istri Imran telah melahirkannya, qalat, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wada'tuha untha, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan dia sebagai seorang anak perempuan. Yang diharapkan anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan tentulah Allah lebih mengetahui tentang apa yang dia telah lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku ya Allah menamakan anak perempuanku itu Maryam. Sudah jelas sekarang, mulai ada gambarannya. Jadi Maryam ini putri atau anak perempuannya Imran. Yang bernazar siapa? Ibunya Maryam, Imra'atu Imran, istrinya Imran bernazar ingin kalau hamil diberi anak laki-laki yang bisa melayani hamba-hamba Allah, jadi seorang yang saleh, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dilahirkan oleh istrinya Imran seorang wanita yang kemudian diberi nama Maryam. Sudah ada gambarannya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah dengan perkataan yang merupakan doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku memperlindungkan dia kepadamu dan juga anak keturunannya dari syaitan yang terlaknat. Jadi ibunya Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya agar anak perempuannya yang bernama Maryam dan juga anak keturunan Maryam kelak dijauhkan dan dilindungi dari syaitan yang terlaknat. Kemudian Allah berfirman, ini kita baca ayatnya dulu, kita terjemahkan, baru nanti kita dulang apa faedahnya, begitu, supaya cukup loh, karena waktu kita sedikit. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-37, kira-kira terlalu cepat saya terjemah? Tidak ya, cukup. Kemudian Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Rabbnya menerima apa yang datang darinya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan dia menumbuhkan anak perempuan dari istrinya Imran itu dengan pertumbuhan yang baik. Artinya di sini mendidik. Allah mendidik, Allah mentarbiyah dan menumbuh besarkan anak perempuan itu dengan pendidikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria ini yang mengkafil dan menanggung beban kehidupan dari Maryam. Akhirnya dipeliharalah Maryam ini oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menceritakan kisahnya, kullama daqala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya Maryam, di tempat ibadahnya Maryam, Zakaria mendapatkan di sisi Maryam ada rezeki. Ada makanan yang tidak biasanya dilihat oleh Zakaria. Dari mana makanan itu? Maka Zakaria tentu terheran-heran melihat rezeki yang datang kepada Maryam ini. Qal, dia bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini? Qalat, beliau menjawab, huwa min indillah, dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ternyata rezeki yang didapatkan oleh Maryam itu datangnya dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekarang yang seperti Maryam? Tidak ada. Tahu-tahu setiap hari datang makanan kepadanya. Dan makanan yang datang ini tidak sebagaimana makanan yang dimakan oleh penduduk kampung itu. Dari mana datangnya? Kalau makanan yang biasa dimakan penduduk kampung mungkin diberi orang. Ini makanan yang aneh. Datang rezeki. Dan itu setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, dia mendapati makanan itu ada di situ, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan oleh Maryam. Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan rezeki itu dari sisi Allah. Lihat, Maryam menyandarkan, mengembalikan bahwa rezeki itu dari sisi Allah. Pelajaran ini, ayat ini bisa kita tarik pelajaran bahwa hendaknya setiap muslim dan muslimah apabila diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembalikan rezeki itu kepada Allah. Ini semua dari Allah. Pak, kok banyak sekali bangun bantu masjid ini untuk pembangunan masjid? Ini semua dari Allah. Sebagian dari kita ada, oh saya punya usaha begini-begini, ini hasilnya, ini buat masjid. Tidak. Maria mengatakan, huwa min indillah. Ini semuanya dari Allah. Inna allaha yarzuku man yasha. Sesungguhnya Allah, kata Maryam, memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bi ghairi hisab. Dengan tanpa hisab. Pada pertemuan Tabligh Akbar beberapa bulan yang lalu, saya di sini ngasih apa coba sekali? Tentang apa? Masih ingat? Yang hadir? At-tijaratu mubarakah. Perdagangan yang, perniagaan yang diberkahi, mendatangkan keberkahan. Sudah dipraktekan? Perniagaan, perdagangan yang mendatangkan keberkahan. Ayo bapak-bapak, mungkin di antara panjenengan ini sudah jadi karyawan, bagus, gak apa-apa. Penghasilannya sudah lumayan, bahkan lebih. Sering sedekah. Tapi belum di antara panjenengan ini yang jadi karyawan atau pegawai membuka bisnis di rumahnya. Bukalah bisnis yang mungkin bisa kita jaga di sore hari atau malam hari, atau bisa istri kita melayani, atau bisa kita pasang pegawai di situ, kita bayar pegawai. Bisnis sama sekalian. Umat Islam butuh ini. Selain kita sudah ngaji tauhid, berusaha untuk mentauhidkan Allah, sudah kita ngaji manhaj, berusaha kita meniti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jalan hidup mereka, metode beragama mereka, tidak mengikuti manhaj al-hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita ikut manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita buka perdagangan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan itu. Agar Allah memberi rezeki kepada kita. Sebab Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitungan, tanpa hisab. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun justru rezeki Allah banyak diambil oleh orang-orang non-muslim. Iya. Kalau kaum muslimin rezekinya masya Allah luar biasa dakwah kita nantinya sama sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke 44 dari surah Ali Imran. Jadi saya loncat-loncat ya. Di ayat yang ke 44 tolong ditulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih mengisahkan tentang kisahnya Maryam. Qala ta'ala dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikian itulah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Dan tidaklah engkau ada di tengah-tengah mereka, di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Ayyuhum yaqulu Maryam. Mereka berundi siapakah di antara mereka yang mendapatkan tugas untuk memelihara Maryam, menanggung hidupnya Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan tidaklah engkau ada di antara mereka wahai Muhammad ketika mereka berselisih pendapat, ketika mereka bertengkar tentang Maryam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad itu tidak melihat sendiri bagaimana kisah ibunda Maryam, namun Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada umatnya bagaimana sebenarnya kisahnya ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam alaihi salatu wasallam, alaiha salatu wasallam. Kemudian di ayat yang ke 42 dan 43 Allah menyatakan, qala ta'ala wa idh qalatil malaikah. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika malaikat-malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan telah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, Dan Allah telah memilih dirimu atas seluruh wanita-wanita yang ada di dunia. Kemudian Allah berfirman, ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, taatlah engkau kepada Rabbmu, taati Rabbmu, wasjudi dan bersujudlah, warga'i ma'arrakin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ternyata di ayat yang ke-42 dan 43 ini, Maryam itu adalah wanita pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Namun bagaimana kisahnya? Tidak sembarangan orang terpilih itu melalui perjuangan. Nanti akan dikisahkan di ayat yang berikutnya bagaimana derita yang diderita oleh Maryam. Wanita baik-baik tiba-tiba oleh Allah dikehendaki hamil tanpa ada suami. Kira-kira bagaimana perasaannya? Wanita yang tidak pernah tersentuh laki-laki, bukan wanita nakal, bukan wanita yang suka menjajakan diri, tapi diuji oleh Allah diberi anak tanpa suami. Kira-kira bagaimana? Wanita yang taat beribadah, pagi siang malam beribadah di mihrabnya, sampai Allah datangkan rezeki karena Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya. Didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah pilih. Jadi pelajaran di sini bahwa manusia jika ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang ujian demi ujian. Cobaan demi cobaan. Dan ujian ini untuk memilah dan memilih siapa di antara mereka hamba-hamba Allah yang betul-betul menghamba dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang diuji begini, mohon maaf. Ketika awal-awal ngaji kehidupannya masih bagus, rezeki mudah. Semakin lama ngaji, semakin susah cari duit. Ujianlah datang. Anaknya semakin besar, tuntutan ekonomi semakin banyak, tapi rezeki tidak kunjung datang. Ini ujian. Akankah kita bersabar sebagaimana Maryam, ataukah kita meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada diri kita masing-masing? Maka kisah Maryam ini pelajaran berharga bagi kita. Ujian yang panjenengan dan saya dapatkan dari Allah tidak seberapa dibandingkan ujian yang diterima oleh siapa? Maryam, seorang wanita. Seorang wanita. Kira-kira laki-laki dengan wanita kuat mana menanggung ujian? Kuat laki-laki. Wanita setiap kali mendapatkan ujian perasaan yang maju. Laki-laki tidak berpikir dengan akalnya, menggunakan logikanya. Maka kemudian Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam, setelah dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah, Allah berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu, wasjudi, sujudlah, warka'i, dan rukuklah engkau, ma'arraki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sholat sudah ada ya. Sejak zamannya sama Maryam. Dari sini orang-orang Nasrani kalau betul-betul mengikuti Injil, sholat mereka. Ya tidak? Sholat. Hanya saja syariat, tata cara, kaifiyah sifat sholatnya Nabi Isa dan Maryam berbeda dengan sifat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Tapi sudah ada syariat sholat, syariat siam, sudah ada belum? Sudah ada. Sejak nabi-nabi dahulu mereka sudah disyariatkan untuk berpuasa, untuk siam. Hanya saja syariatnya berbeda dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bahwa para nabi juga disyariatkan berpuasa, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah berfirman yang biasa dibaca oleh para dai di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan oleh Allah atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Sehingga puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Surah Maryam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Kita dengarkan bersama apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ketika itu Jibril datang kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Jibril malah datang kepada Maryam alaihi salam di ayat yang ke-17, sebelum kita baca yang ke-18, Allah dengan tegas mengatakan fattakhadhat min dunihim hijaba. Maryam membuat hijab satir untuk menutupi diri Maryam dari mereka, dari pandangan mereka, orang-orang yang ada di zamannya. Fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami utus, kata Allah, ruh kami, yang dimaksud di sini siapa? Jibril, kepada Maryam. Fatamatsala laha basyaran sawiya. Maka Jibril kemudian menjelma di hadapan Maryam seakan-akan dia manusia yang sempurna. Menjelma sebagai manusia yang sempurna. Setelah Jibril datang, Maryam ini kaget. Kenapa kaget? Karena datang seorang laki-laki masuk menemui dirinya, padahal dirinya tidak pernah didatangi laki-laki, tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Maka kemudian Maryam mengatakan qalat, dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah darimu, wahai manusia. In kunta taqiyya, jikalau engkau termasuk orang yang bertakwa. Maryam tidak tahu kalau yang datang ini siapa? Jibril. Karena Jibril ini datang dalam bentuk manusia, basharon sawiya, manusia yang sempurna keadaannya seperti kita. Kenapa tidak tahu? Karena dia fatamatsala. Dia ini menjelma menjadi seorang manusia, dan memang malaikat Allah bisa menjelma sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya, qal innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu wahai Maryam, utusan Allah yang menjadi sesembahanmu. Li ahaba laki ulaman zakiyah, untuk aku anugerahkan kepadamu, aku berikan kepadamu seorang anak zakiyah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, begitu dia dikabarkan oleh Jibril bahwa dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disucikan, maka kemudian dia berkata, qalat anna yakunu li gulam, dari mana aku bisa memiliki anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun juga manusia. Walam aku bagia, dan aku bukanlah wanita pelacur. Aku tidak pernah disentuh laki-laki, maksudnya enggak punya suami, dan aku bukan wanita yang menjajakan diri, wanita pelacur. Maka Jibril menjawab, qol kadzaliki qala rabbuki huwa aliyya hayyin. Demikianlah Rabbmu telah berfirman, hal itu atasku sangatlah mudah. Allah berfirman bahwa menjadikan seorang anak di rahim seorang wanita tanpa seorang suami itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Ada enggak sekarang wanita-wanita yang punya anak tanpa suami? Ada enggak? Tidak ada suami lah. Artinya tidak ada yang membuahi. Kalau ditinggal pergi, nah ini ada di kita. yang tidak punya suami seperti Maryam, tidak disentuh laki-laki dan bukan wanita pelacur. Karena kemungkinan kalau wanita itu hamil, imma disentuh laki-laki dengan cara yang halal atau dia melacurkan diri kemudian hamil. Maryam tidak. Maka kemudian Allah berfirman, walinaj'alahu ayatan linnas, dan agar kami jadikan hal itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiyan, dan sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang pasti telah ditetapkan. Karena semua takdir Allah pasti akan terjadi. Pasti dikodok oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman sekalian, setelah terjadi kejadian yang demikian ini, maka kemudian apa yang terjadi yang menimpa Maryam alaihi salatu wasalam, kita baca di ayat yang ke-22 hingga 25 dari surah Maryam. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, qala ta'ala, fahamalathu, maka kemudian Maryam membawanya. Setelah melahirkan, Maryam membawanya. Fantabadat bihi makanan qasiyah, kemudian dia menjauhkan anaknya ke tempat yang jauh. Membawa anaknya ini, menyisihkan anaknya ke tempat yang jauh. Setelah itu, fa'aja'ah al-mahab, tiba-tiba datanglah, mohon maaf ini, fahamalathu, fantabadat bihi makanan qasiyah, fa'aja'ah al-mahab ila jid'in nahlah. Setelah itu, jadi Maryam ini membawa kandungannya ke tempat yang jauh karena malu. Wanita baik-baik mengandung. Setelah dia tiba di tempat yang jauh, datanglah al-mahad. Mahad ini, kata para ulama kita, rasa sakit yang diderita oleh wanita yang hendak melahirkan. Sakit yang sangat yang dialami oleh wanita yang hendak melahirkan. Akhirnya dia mendatangi ila jid'in nahlah, sebatang pohon kurma. Setelah tiba di situ, Maryam berkata, qalat, ya laitani mittu qabla hadza, duh, seandainya aku meninggal sebelum aku mengalami perkara yang seperti ini, peristiwa yang seperti ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seorang manusia yang dilupakan. Dalam keadaan demikian ini, datanglah panggilan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, kemudian dia diseru dari arah bawahnya, janganlah sekali-kali engkau bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Allah Rabbmu telah menjadikan untukmu ada sariya di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlah, maka goyangkan batang pohon kurma itu dengan kakimu. Tusaqit alaiki rutaban janiya, maka akan berguguran, akan jatuh untukmu kurma-kurma muda yang segar. Ayat ini jemaah sekalian mengisahkan kepada kita bagaimana Maryam yang menanggung malu itu kemudian membawa pergi kandungannya jauh dari manusia karena malu. Setelah tiba dan merasakan rasa sakit yang sangat, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma. Kira-kira wanita yang hamil itu kondisinya lemah atau kuat? Kemudian wanita yang hamil dekat kelahiran lebih lemah atau lebih kuat? Lebih lemah lagi. Apakah mungkin dengan akal kita, wanita yang demikian lemahnya kondisinya ketika mau melahirkan merasakan mahad, sakit akibat kehamilan yang sangat ini, Apakah mungkin, saya tanya, apakah mungkin dia mampu menggoyang pohon kurma, batangnya pohon kurma? Pernah lihat pohon kurma? Hampir sama dengan pohon kelapa. Bisa digoyang dari bawah? Tidak mampu, jemaah sekalian. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini seorang wanita dalam kondisi yang betul-betul dia mengalami kehamilan yang berat dan sudah dekat dengan waktu melahirkan. Tapi demikianlah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Maryam agar dia semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini bisa dipetik dari sini, jemaah sekalian. Terkadang Allah memerintahkan kepada kita satu hal yang menurut kita tidak masuk akal. Tapi jika kita lakukan, maka mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang dialami oleh Maryam. Kalau kita membaca kisahnya, luar biasa ini. Panjang sekali kisahnya Maryam radhiyallahu anha alaihassalam. Dalam kondisi yang demikian ini, subhanallah, Maryam tetap percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maryam tidak sekalipun meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhabarkan ada saria anak sungai yang mengalir di bawahnya. Kemudian Allah perintahkan kepada Maryam agar Maryam menggoyang pohon kurma itu agar berjatuhan kurma-kurma basah yang masih segar yang sudah masak kepada Maryam alaihissalam. Inilah jemaah sekalian keteguhan seorang wanita yang dia sudah menanggung malu padahal dia tidak bersalah sedikit pun. Tapi seorang wanita ini, tapi Maryam ini adalah memang seorang wanita yang betul-betul percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Kemudian di ayat yang lainnya, teman-teman sekalian, di ayat yang ke 30 hingga 33. Antum buka Qur'annya di ayat yang ke 30 hingga 33 dari surah Maryam. Masih surah Maryam itu. Kita belum mengambil pelajaran darinya, teman-teman sekalian. Masih membaca ayat-ayatnya. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala ala, kisahnya setelah betul-betul Maryam ini melahirkan putranya, Allah berfirman, qala inni Abdullah. Ketika orang-orang menuduh Maryam dengan berbagai macam tuduhan, Maryam hanya memberi isyarat kepada putranya. Mereka mengatakan, bagaimana anak kecil itu bisa berbicara? Tidak mungkin bayi yang masih dalam gendongan bisa berbicara, yang masih menyusu bisa berbicara. Tapi Allah yang membuat Isa yang masih dalam gendongan itu berbicara. Allah berfirman, qal inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba, Allah datangkan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan diriku seorang nabi. Jadi nabi yang sudah dijadikan nabi sejak kecil, siapa? Nabi Isa. Ini pelajaran berharga, bagaimana seorang anak kecil yang masih dalam ayunan, dalam gendongan, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dan diberi kitab. Wa ja'alani mubarakan aynama kun, dan Allah jadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan aku diberi wasiat oleh Allah untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Jadi Nabi Isa juga diperintahkan untuk salat dan juga untuk membayar zakat selama beliau masih hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah memberikan wasiat kepadaku agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syakiyya, dan Allah tidak menjadikan diriku seorang anak yang angkuh sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid, kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Wa yawma amut, dan pada hari aku diwafatkan. Wa yawma ub'athu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan dalam badan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi Isa ketika ibunya dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dia yang menjawab. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang anak yang masih dalam gendongan dan ayunan dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jemaah sekalian, pelajaran ini bisa kita petik bahwa Allah itu Maha berkuasa. Tinggal manusia ini yakin apa tidak dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ketika diperintah Allah, dia berpikir, kalau aku menjalankan perintah ini maka aku akan tertinggal dari teman-temanku. Temanku sudah punya ini, punya itu. Sedangkan aku hanya sholat di masjid berjamaah. Mereka kerja siang malam, punya ini, punya itu. Aku hanya duduk di majelis ilmu mencari ilmu. Tidak, jemaah sekalian. Allah Maha berbuat sesuatu. Jika, saya katakan, jika pertolongan Allah tidak datang kepada kita, yakinlah pertolongan itu akan datang kepada anak-anak kita. Jikalaupun pertolongan Allah tidak datang kepada kita dan anak-anak kita, akan Allah tolong kita di akhirat. Akan Allah tolong di akhirat. Ini keyakinan seorang muslim ketika membaca kisah-kisah seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, silakan ditulis, bahwa seorang hamba hanya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mempertanyakan kepada Allah, dan jangan mempertanyakan kepada Allah jika dia diperintah ibadah kemudian Allah mengujinya dengan berbagai macam ujian. Saya ulangi, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat tersebut, seorang hamba ketika dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mempertanyakan. Ketika dia diperintah ibadah kemudian diuji dengan berbagai macam ujian. Karena yakinlah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk beribadah kepadanya, pasti Allah akan menolong kita. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat Allah mendatangkan pertolongannya. Ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun yang taat beribadah kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kepadanya dengan rezeki yang tanpa batas. Namun jangan disalahartikan bahwa rezeki itu hanya uang. Karena rezeki bisa jadi berupa ilmu yang bermanfaat. Rezeki bisa jadi berupa kesehatan. Rezeki bisa jadi berupa istri dan anak-anak yang saleh dan salihah. Rezeki bisa berupa seorang diberi kawan-kawan yang saleh dan salihah. Jadi yakinlah jemaah sekalian, pelajaran yang kedua, bahwa pasti seorang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa batas. Ini yang kedua. Tanpa batas. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hamba-hamba Allah yang senantiasa tekun menjalankan sholat adalah hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba Allah yang tekun menjalankan sholat adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat-ayat yang telah kita bacakan bersama tadi, bahwa hendaknya seorang senantiasa berlindung kepada Allah, berlindung dari segala keburukan untuk dirinya, istri dan anak-anaknya. sebagaimana ibunya Maryam berlindung kepada Allah, memperlindungkan Maryam kepada Allah dari segala keburukan, demikian juga memperlindungkan anak keturunannya Maryam. Maka hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, untuk diri kita agar Allah lindungi, untuk istri kita agar Allah lindungi, dan untuk anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, bahwa terkadang pertolongan Allah itu di luar nalar dan logika kita. Sebagaimana Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon batang kurma, pangkal batang kurma yang menurut akal tidak mungkin kurma ini bergerak sedikit pun. Tapi itulah usaha. Allah menilai usaha seorang manusia. Terkadang usaha kita tidak seberapa, tapi Allah mendatangkan kebaikan untuk kita di luar apa yang kita pernah bayangkan. Tidak pernah kita bayangkan. Padahal usaha kita tidak seberapa. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama menjaga sholat, membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak menjadi anak yang sombong, dan senantiasa menjadi hamba Allah dengan sebenar-benar penghambaan kepadanya, dan juga mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah taala, setelah kita selesai dari pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisahnya Maryam, sekarang akan saya bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji ibunda Maryam. Ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menafikan atau tidaklah melupakan kisah yang pernah dialami oleh Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu agama Allah. Islam itu agama Allah dan bukan agamanya Nabi Muhammad atau agama yang dibikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituduhkan oleh kaum yang tidak suka dengan Islam. Orang-orang barat dan para orientalis mengatakan bahwa Islam ini bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Seandainya bikinan Nabi Muhammad, pastilah beliau membaik-baikkan dirinya, memuji dirinya, dan tidak memuji atau menyebutkan kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh dan solihat yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata Ali, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, khairu nisa'iha Maryam. Sebaik-baik wanita yang pernah ditakdirkan hidup di bumi ada Maryam. Ibnatu Imran, anak perempuannya Imran. Wa khairu nisa'iha, dan sebaik-baik wanita yang pernah ditakdirkan hidup di bumi adalah Khadijah radhiyallahu anhuma. Jadi dari hadis ini ada dua wanita yang dipuji oleh Rasulullah. Ia dikatakan sebaik-baik wanita ahli dunia di zamannya. Di zaman Maryam masih hidup, maka sebaik-baik wanita adalah Maryam. Sedangkan di zamannya Khadijah masih hidup, maka sebaik-baik wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana sudah kita bahas dalam surah Ali Imran ayat 42 bahwasanya Allah mengkhabarkan melalui lisan malaikat-malaikatnya, melalui malaikat-malaikatnya bahwasanya Allah memilih Maryam dan mensucikan Maryam. Bahkan Allah memilihnya atas seluruh sekian wanita yang hidup di dunia. Yang dipilih adalah Maryam. Ini menunjukkan bahwa Maryam adalah sebaik-baik wanita yang pernah hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula, dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, bahwa yang sempurna dari kalangan para wanita diantaranya adalah Maryam. Yang sempurna dari kalangan wanita diantaranya adalah Maryam. Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu la minar rijali katsir. Yang sempurna dari kaum lelaki banyak sekali jumlahnya. Walam yakmul minan nisa, dan tidaklah sempurna dari kaum wanita illa Asiyah, kecuali Asiyah. Siapakah dia? Asiyah imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Laki-lakinya, suaminya adalah wanita yang paling rusak di dunia, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meminta menyuruh agar kaumnya, rakyatnya menyembahnya. Tapi Asiyah, dia wanita yang mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa Maryamu bintu Imran. Yang kedua, Maryam anak perempuannya Imran. Jadi tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali yang pertama siapa? Asiyah, bukan Aisyah, jangan salah. Asiyah. Pakai sin biasa, bukan shin. Asiyah. Yang kedua, Maryam bintu Imran. Kemudian Rasulullah mengkhabarkan, wa inna fadla Aisyata radhiyallahu anha 'ala an-nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Dan sungguhnya keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha atas seluruh manusia adalah seperti kelebihan makanan tharid atas seluruh makanan yang ada di bumi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tharid adalah roti yang dicul-cul, diiris kecil-kecil, kemudian diberi kuah dan diberi daging. Itu makanan yang paling nikmat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengumpamakan kelebihan yang Allah berikan kepada Aisyah, istri beliau, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, atas sekalian wanita adalah sebagaimana kelebihannya at-tharid, makanan yang istimewa di zaman Nabi, roti yang diiris kecil-kecil kemudian dicampur dengan kuah dan irisan-irisan daging. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang jujur lagi membenarkan semua yang datangnya dari Allah. Jadi Maryam ini di antara kelebihannya, dia wanita yang jujur dan wanita yang senantiasa membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 75, kata Allah, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih putranya Maryam kecuali rasul. Tidaklah beliau kecuali seorang utusan. "Qad khalat min qablihi ar-rusul." Sungguh telah berlalu sebelum Nabi Isa para utusan yang banyak. Wa ummu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur lagi membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Maryam adalah seorang wanita yang ketika dilahirkan tidak disentuh oleh syaitan. Padahal tidak ada manusia yang lahir di dunia kecuali disentuh oleh syaitan. Tidak ada bayi yang dilahirkan di dunia kecuali disentuh oleh syaitan. Tapi Maryam ketika dilahirkan oleh ibunya, oleh istrinya Imran, tidak tersentuh oleh syaitan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan hadis ini. Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yulad. Tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan dari Bani Adam, dari keturunan manusia, kecuali pernah disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan. Jadi semua anak Adam, semua bayi yang dilahirkan dari perut ibunya pasti pernah disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan. Fayastahilla sarihan min masy syaitani ghairi Maryam wa bniha. Maka bayi yang ketika disentuh oleh syaitan itu, dia akan berteriak mengangkat suaranya sambil menangis tatkala dilahirkan, sebab dia disentuh syaitan. Jadi bayi yang nangis ketika dilahirkan itu disentuh syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Maryam dan anaknya. Siapa anaknya? Putranya Maryam, Isa. Sehingga manusia yang tidak disentuh syaitan dari kalangan wanita adalah Maryam, sedangkan dari kalangan laki-laki adalah putranya Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya sudah kita baca tadi dalam surah Ali Imran ayat 36. Allah berfirman, wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memperlindungkan anak perempuanku itu kepadamu ya Allah, dan juga anak keturunannya dia dari setan yang terlaknat. Inilah berkat doanya siapa? Doanya istrinya Imran ketika melahirkan Maryam. Doanya ibunya Maryam. Siapa tadi ibunya Maryam? Hannah namanya. Namanya Hannah, bukan Hannah, Hannah. Jadi Hannah istrinya Imran, Hannah ini bapaknya bernama Ibnatu Faqud. Faqud pakai dal. Faqud. Putranya Faqud. Jadi Hannah putranya Faqud ini dinikahi oleh Imran. Yang kemudian nanti melahirkan siapa? Maryam. Yang diharap-harapkan anak laki-laki, tapi yang lahir anak perempuan. Dari sini saya lupa tadi menyampaikan faedah bahwa terkadang Allah memberikan kepada kita tidak sesuai harapan, tapi lebih baik. Dan ternyata Maryam ini melahirkan anak seorang nabi. Bisa jadi kita ingin anak laki-laki dapat anak perempuan, ternyata anak perempuan kita ini melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran misalnya. Subhanallah. Yang kelak sekolah sampai di luar negeri, ke Yaman, ke Saudi, dan seterusnya. Bisa jadi, teman-teman sekalian. Kita mendapatkan sesuatu, tapi apa yang kita dapatkan ini tidak sesuai dengan harapan kita pada asalnya. Tapi Allah menjadikan apa yang diberikan kepadanya itu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, Allah mengatakan, berfirman bahwa Maryam dan putranya adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat ini apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50, wa ja'alna ibna Maryama wa ummuhu ayah. Kami jadikan Isa putranya Maryam dan ibunya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk keutamaannya siapa? Maryam. Dia dijadikan sebagai tanda, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang keenam ini ya, bahwa Maryam adalah hiya min afdhalin nisa'i ahli jannah. Maryam adalah termasuk wanita-wanita utama penduduk surga. Maryam ini wanita-wanita utama penduduk surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, dan di sini disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Maryamu bintu Imrana wa Asiya bintu imra'atu Fir'aun. Ada empat orang yang disebut di sini. Khadijah, putrinya, anak perempuannya Khuwailid. Fatimah, putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryam, anak perempuannya Imran. Dan Asiyah, istri dari Fir'aun. Ini termasuk min afdali nisa'i ahli jannah, wanita-wanita penduduk surga yang paling utama. Termasuk wanita-wanita penduduk surga yang paling utama. Ini merupakan pujian ya mas kalian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup di dunia ini. Satu orang yang dipuji di sini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, istri pertama. Satu orang adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang adalah ibunda Nabi Isa. Dan seorang lagi adalah istrinya Fir'aun. Jadi tidak mesti wanita-wanita yang suaminya tidak baik dia menjadi wanita yang buruk, tidak mesti. Asiyah ini menjadi wanita yang baik. Padahal suaminya adalah laki-laki yang terburuk di zaman itu. Tidak ada laki-laki yang terburuk di zamannya Fir'aun hidup kecuali Fir'aun. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabbmu, sesembahanmu yang tertinggi, yang maha tinggi. Sampai demikian ini disebabkan keangkuhan dan kesombongan Fir'aun. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Para ulama pakar sejarah mengatakan bahwa Fir'aun ini sombong dan meminta disembah oleh manusia dan rakyatnya, disebabkan Fir'aun ini selama hayatnya tidak pernah sakit. Tidak pernah apa? Sakit. Ditakdirkan oleh Allah tidak pernah sakit. Yang akhirnya membuat Fir'aun ini angkuh. Orang kadang-kadang begitu ya. Kalau diuji dengan nikmat terkadang angkuh. Uangnya banyak angkuh. Jabatannya tinggi angkuh. Gelarnya banyak angkuh. Dan seterusnya. Sebagaimana Fir'aun naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah taala, saya kira ini yang bisa disampaikan walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisahnya Maryam. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan satu saja kesimpulan dari kisahnya Maryam? Apa kesimpulan dari kisahnya Maryam tadi jam sekali? Apa kira-kira? Satu kisah saja, sudah ya. Tidak usah direkam ini, sudah cukup. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya? Apa, Pak? Cukup. Wanita ada, Maryam adalah seorang wanita yang taat kepada Allah. Dan ketika taat tidak mempertanyakan. Kenapa Allah begini, begitu, tidak mempertanyakan. Yang penting Allah memerintahkan, dia kerjakan. Dan dia senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meragukan apalagi mengingkarinya. Ragu saja tidak apalagi mengingkari. Itulah Maryam. Apalagi kalau sekarang satu aja faedah dari kisahnya Maryam supaya kita ingat. Apa faedahnya? Tolong sebutkan satu lagi. Apa? Ya. Ya. Di dunia ini sebenarnya tidak ada perkara yang tidak mungkin jika Allah mengendakinya. Harus dikaitkan demikian. Betapa banyak Allah datangkan pertolongannya di luar apa yang kita bayangkan, nalarkan, di luar nalar kita. Allah datangkan pertolongannya kepada kita, coba sekalian. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Iya. Iya. Maryam adalah contoh teladan bagaimana seorang wanita dia menerima banyak ujian yang bertubi-tubi yang Allah ujikan kepadanya dengan ikhlas dan tetap istiqomah walaupun diuji. Ini kita harus begitu. Jadi kalau kita ini diuji oleh Allah, tetaplah istiqomah. Akan datang pertolongan Allah cepat atau lambat sebagaimana datang kepada Maryam. Maka ketika Isa berbicara dan sudah lahir, mereka tidak mampu lagi membantah. Karena Allah yang membuat berbicara. Enggak mungkin anak sekecil itu bisa berbicara, mengatakan aku adalah hamba Allah. Aku diberikan Allah Alkitab dan aku diangkat menjadi seorang nabi. Tidak ada sama sekali anak kecil bisa berbicara seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya Maryam yang menanggung ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ujian terkadang tidak datang disebabkan maksiat kita. Justru ketika kita semakin taat datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perbuatan apa? Maksiat dosa kita. Sebagaimana Maryam, apa dosanya Maryam? Sehingga diuji oleh Allah dengan ujian yang demikian beratnya. Sampai-sampai dibawanya kandungannya itu menjauh dari manusia ke tempat yang jauh karena malu. Mereka mengejek. Karena manusia ingin melihat Maryam, ditutupilah oleh Maryam. Manusia ingin menengok Maryam. Mana katanya ada wanita hamil tanpa suami. Semua ingin melihat. Maka dia sampai menutupi tubuhnya karena malu. Tapi Allah kemudian mendatangkan pertolongannya. Dan ini di luar nalarnya siapa? Maryam. Tidak pernah dipikirkan oleh Maryam. Manusia tidak pernah berpikir dengan seperti itu. Ketika melahirkan, bagaimana batang pohon kurma yang demikian kokohnya hanya sekedar disentuh dengan kakinya, berjatuhan kurma-kurma masak, rutop itu kurma masak tapi belum kering, yang masih berair, yang segar, jatuh di sisinya kemudian dimakan. Dan ini juga pelajaran yang tadi saya lupa karena saya nyuple tadi, kayak saya baca semuanya, semuanya nggak selesai waktunya sama sekalian. Saya harus ini mengejar waktu supaya tidak terlalu malam. Yaitu apabila wanita itu mau melahirkan atau setelah melahirkan, kasih kurma. Bahkan anak yang baru dilahirkan jangan diberi sesuatu sebelum dia ditahnik dengan kurma. Ini adalah imunisasi yang jelas-jelas halal, kurma, yang tidak ada efek sampingnya. Jadi kurma yang dimakan karena bayi yang kita mungkin gak tega, bagaimana bayi yang belum diberi ASI tiba-tiba diberi apa? Kurma yang dilembutkan, ditahnik, diputar-putarkan di dalam mulutnya agar kemudian ditelan oleh bayi itu pelan-pelan. Dan betul ya sekalian, sudah ada yang mencoba setelah melahirkan, beberapa wanita minum sehari kurma atau makan kurma, kuat dia. Tidak sebagaimana wanita yang tidak apa? Melakukan hal itu. Bahkan saya mendengar cerita, ada seorang wanita selama hamil tidak mau makan. Tidak mau makan. Setiap makan kembali, apa yang dilakukan? Minum madu, kuat. Dan lahir anaknya juga sehat. Bayangkan, dari mana Allah membesarkan bayi atau janin yang ada di perutnya? Hanya dengan minum apa? Madu. Dan ini jamaah sekalian tentu mengingatkan kepada kita banyak sebenarnya di dalam Islam ini ajaran-ajaran yang mungkin belum atau masih terlupakan oleh kita, belum sempat kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau mungkin terjadi wahyu. Sering. Cepat.